di tengah kemarau panjang. Semoga kekal. hidup lagi, aku bangkit lagi dari rasa cinta yang hampir mati. Kini hati tak sunyi lagi, terobati cinta yang suci. Aku hidup lagi, aku bangkit lagi dari kepedihan selama ini. Aku bangkit lagi dari kepedihan

mandi.